Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih melanjutkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat yang sudah kita pelajari adalah ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu bagaimana seorang hamba akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wa idza sa'alta fas'alillah, dan jika engkau meminta maka mintalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah, yakni kata beliau, ikhda' lahu fi kullil umur wa akhlis lahu al-amala fi kullil umur, yaitu tundukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tunduklah engkau pada Allah subhanahu wa ta'ala fi kullil umur, pada seluruh perkara, dan ikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala fi kullil umur. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita di dalam memohon, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la tarkan li makhlukin, tidak condong, tidak meminta kepada para makhluk, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-makhluku da'ifun laisa fi yadihi hidayatuka wala najahuka wala ginaka wala faqruka walakinnahu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu adalah lemah. Tidak ada pada makhluk tersebut hidayatuka, yaitu petunjukmu, itu hidayahmu. Demikian pula tidak ada pada makhluk tersebut najahuka, keberhasilanmu. Wala ginaka, dan tidak pula ginaka, kekayaanmu. Wala faqruka, dan juga kemiskinanmu. Akan tetapi semuanya itu adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepadamu, yang memberikan najah kepadamu, dan memberikan kekayaan kepadamu, dan juga yang menjadikan engkau menjadi fakir, itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Biadillahi subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Dan jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. "Wa idza ista'anta," dan jika engkau meminta pertolongan, memohon bantuan, "fasta'in billah," maka hendaknya engkau meminta bantuan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, yakni idrah hawaijaka, lahu subhanahu wa ta'ala wa alkiha ilaih itrahawa ijaka, yaitu lontarkanlah hajat-hajatmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mohonlah kebutuhan-kebutuhanmu itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alkiha ilaih, dan berikan permintaan tersebut, tunjukkan permintaan tersebut itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yu'inuka, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantumu, kata beliau rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantumu, yaitu ketika engkau benar-benar memohon bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yu'inuk, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantumu. Wa huwa alladhi biyadihi kullu syai', dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Wa huwa alladhi yaqdil hawa'ij, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhi al-hawa'ij, yaitu kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan kita, kebutuhan orang lain, demikian pula kebutuhan seluruh hamba-hambanya. Allah lah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semuanya, ketika kita meminta, memohon bantuan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusahhilul umur, dan juga Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan urusan-urusan. Mata laja'ta ilaihi wastaqamta ala dinih, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu, memudahkan urusan-urusanmu ketika engkau laja'ta ilaih, benar-benar bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaqamta ala dinih, dan engkau istiqamah di atas agamanya. Ini catatan dari beliau. Kapan seorang hamba dia benar-benar bergantung, menggantungkan permohonannya, permintaan bantuannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan istiqamah di atas agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan yusahhilu al-umur, memudahkan urusan-urusannya, dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba tersebut. Wa khatta bil asbabin nafi'ati allati syara'aha laka wa abahaha laka subhanahu wa ta'ala. Kau istiqamah di atas agamanya, dan engkau juga menempuh sebab-sebab yang bermanfaat yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagimu, dan diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Artinya selain kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tempuh, untuk mewujudkan apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhdul asbab, menempuh sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wahakadal isti'anah, demikian pula yang namanya isti'anah, tasta'inu bihi fi kullil umur, engkau memohon isti'anah bantuan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi kullil umur, pada seluruh urusan. Itu maksud beliau, fi amri dunya wal akhirah, pada urusan-urusan dunia dan juga urusan-urusan akhirat. Dikarenakan urusan dunia ini adalah sungguh menyibukkan. Demikian pula urusan akhirat ini sangat berat untuk dijalankan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting, dan harus kita banyak memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita ataupun terlebih lagi urusan akhirat kita. Kita memohon bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini menjelaskan, tasta'inu bihi ala ta'atihi, engkau memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ta'atihi, itu untuk mentaatinya. Seorang bisa taat itu juga berkat bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkat taufik dan juga bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya bisa menjalankan ketaatan-ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat, demikian pula puasa, berzakat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Birrul walidain, silatul arham, semuanya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Demikian pula kata beliau, ala masna'ika, ala tijaratika. Engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ala masna'ika, itu untuk mengurusi masna'mu, itu pabrikmu. Ala tijaratika, dan juga perniagaanmu. Itu urusan dunia, kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tarbiyati auladik, dan juga ada beliau rahimahullah, engkau memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mentarbiyah auladik, itu anak-anakmu. Ini juga perkara yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kesanggupan dan juga kemampuan, diberikan taufik untuk mampu mentarbiyah anak-anak kita. Dikarenakan anak-anak kita adalah merupakan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak-pundak kita semuanya. Sehingga kita harus memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mentarbiyah anak-anak kita. Demikian pula kata beliau, ala islahi su'uni dunyak, dan juga untuk islahi su'uni dunyak, untuk memperbaiki urusan-urusan duniamu. Ini juga kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki urusan-urusan dunia kita. Kama tasta'inu bihi fi amril akhirah, sebagaimana engkau meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala fi amril akhirah, pada urusan akhirat. Urusan dunia kita meminta kepada Allah bantuan, demikian pula lebih-lebih dalam urusan akhirat kita juga meminta bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi ta'atil awamir wa tarkin nawahi, yaitu dalam hal mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau, fa huwal musta'anu fi kulli syai'in Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan, fi kulli syai', pada segala sesuatu. Baik urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Maka tempat meminta pertolongan, tempat meminta bantuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggantungkan pada kemampuan kita, tidak menggantungkan kepada kecerdasan kita, namun kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang mengaturnya dan juga menakdirkannya. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kelanjutan kesempurnaan dari hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berikutnya, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, kalau seandainya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat kecuali sesuatu manfaat tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau dapatkan. Dan kalau seandainya mereka bersatu untuk memberikan madarat kepadamu, sungguh kata Nabi, mereka tidak bisa memudaratkanmu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan kejelekan bagimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan sampai manfaat tersebut kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan sebaliknya, kalau seandainya manusia memberikan madarat, bersatu untuk memberikan madarat kepada seorang hamba, maka sungguh mereka tidak bisa memudaratkan hamba tersebut kecuali sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kejelekan bagi hamba tersebut, dikarenakan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Qaddaral qadara. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan takdir tersebut. Wa katabal qadar, dan juga yang menuliskan takdir. Wa tammatil umur, dan perkara-perkara ini sudah sempurna ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yu'ti wa yamna'u. Allah lah Subhanahu wa taala yang memberi dan juga yang yamna', menahan tidak memberi. Wa yakhfad wa yarfa', Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan dari hamba-hambanya. Wa yarfa', dan juga mengangkat dari hamba-hambanya. Fa'alaika bil laja'i ilaih, sehingga kata beliau, maka engkau harus bergantung, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli umurik, pada seluruh urusan-urusanmu. Fama sya'allahu kana, wama lam yasa' lam yakun. Kata beliau rahimahullah, maka apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi, karena semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kita baca dari penjelasan beliau rahimahullah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.